Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai syarat daripada orang yang bisa menjadi wali dalam akad nikah. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai syaratnya orang yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah. Di sini Imam Abi Suja, beliau menyebutkan syarat orang yang bisa menjadi saksi adalah al-islamu, Islam, wal-bulughu, dan baligh, wal-aqlu, berakal, wal-hurriyah, orang dalam status merdeka, wal-dhukuratu, dan laki-laki, wal-adalatu, dan orang yang punya sifat adil. Illa annahu la yaftakirun nikahu zimmiyah ila islamil wali wala nikahul amati ila adalati sayyid. Untuk orang yang berstatus zimmiyah, bukan orang Islam, kafir zimmi, maka tidak disyaratkan walinya harus orang Islam kalau seandainya dia menikah. Begitu juga jika seorang perempuan berstatus budak sahaya, maka tidak disyaratkan untuk orang yang menikahkannya, yaitu tuannya atau sayidnya, adalah orang yang adil. Untuk pembahasan mengenai masalah syaratnya wali telah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah mengenai syaratnya dua orang syahid. Seperti akad yang lainnya, akad nikah ini diperlukan keridoan, baik ridho dari pihak pengantin laki-laki atau dari pengantin perempuan. Yang mana seperti yang saya sebutkan dalam kajian yang lalu, harus di sana adanya ijab kabul. Karena keridoan seseorang ini tidak bisa kita ketahui. Ridho adalah sifat yang ada di hati, sehingga tidak bisa kita ketahui apakah si fulan ini ridho atau tidak, apakah si fulanah ini ridho atau tidak. Maka untuk bisa mengetahui ridhonya seseorang adalah kalau dia ngomong saya setuju atau saya tidak setuju. Maka dalam akad nikah ini seperti akad-akad yang lainnya disyaratkan adanya ijab kabul, ya, disyaratkan adanya ijab kabul. Disyaratkan ijab kabul, tayyib. Akan tetapi untuk masalah nikah ini harus lebih diperketat. Harus diperketat karena agama menjadikan akad nikah ini tidak seperti akad-akad yang lainnya. Akad nikah secara otomatis berbeda dengan akad jual beli. Karena akad nikah ini di samping akad juga ada yang namanya unsur ta'abbudi. Unsur untuk ta'abbud, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur untuk beribadah. Maka kalau kita katakan, maka misalnya kalau akad jual beli mubah, tapi kalau akad nikah adalah akad yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat akibat daripada akad nikah ini sendiri adalah sangat fatal. Jadi sangat besar sekali. Seseorang kalau sudah menikah, maka orang perempuan yang dia nikahi adalah berstatus sebagai istrinya. Nanti ada anak. Yang mana anak ini adalah akan mewarisi segala harta yang dia miliki. Begitu juga seorang istri bisa mewarisi harta yang dia miliki. Ada hubungan khusus antara seorang bapak dan seorang anak. Seorang istri dengan seorang suami. Maka karena ada hubungan yang sangat besar ini, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan akad nikah ini sebagai mitsaqan ghalidho, adalah perjanjian yang sangat kita muliakan. Perjanjian yang sangat berat. Maka di sana tentunya disyaratkan harus ada saksi. Kalau akad jual beli saja, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kita untuk mendatangkan saksi meskipun tidak wajib. Tapi untuk akad nikah wajib adanya saksi. Karena natijah atau akibat daripada akad nikah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Maka di sini sangat sekali diperlukan saksi yang menyaksikan akad nikah itu tersebut. Dalil diwajibkannya adanya saksi dalam nikah adalah seperti yang saya sebutkan kemarin, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin, wa ma kana ghaira dzalika fa huwa batilun." Yang artinya, nikah tidak sah illa bi waliyyin, kecuali dengan adanya wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Wa ma kana ghaira dzalika, kalau tidak demikian, fa huwa batilun, maka nikah itu adalah nikah yang batal. Jadi sudah jelas untuk madhab Syafi'i, adanya wali dan adanya dua orang saksi adalah harus syarat sahnya nikah. Rukunnya nikah, tidak boleh tidak. Kemudian syarat seorang atau syarat orang yang bisa kita jadikan saksi ini siapa? Di sini Imam Abi Suja menyebutkan syarat yang pertama adalah harus orang Islam. Kalau ada nikah yang menghadiri adalah orang yang bukan Islam dan yang nikah itu orang Islam, maka nikahnya tidak sah. Karena nikah seperti yang saya sebutkan tadi adalah nikah ini ada unsur ta'abbudi, ada unsur mendekatkan diri, ada unsur ibadah. Maka harus disyaratkan yang menjadi saksi adalah orang yang Islam. Syarat yang kedua, adz-dzukurah, orang yang berhak untuk menjadi saksi adalah orang laki-laki. Maka tidak diperbolehkan, tidak sah akad nikah yang hadir semuanya perempuan. Atau saksinya adalah seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tidak sah. Imam Zuhri berkata, "Madat as-sunnatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu la tajuzu syahadatu nisa fil hududi wan nikahi wat talaq." Imam Zuhri mengatakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tidak diperbolehkan penyaksian atau syahadah seorang perempuan di dalam hal hudud. Dalam hal hudud seperti hal misalnya pembunuhan dan yang lainnya, wanikah dalam hal nikah, akad nikah tidak sah kalau saksinya perempuan. Kemudian syarat berikutnya adalah al-aql wal bulugh. Orang yang berhak menjadi saksi adalah orang yang berakal dan orang yang baligh. Maka secara otomatis, kalau yang jadi saksi itu orang gila, tidak sah nikahnya. Kalau misalnya ada orang gila mengadakan akad nikah di rumah sakit gila, yang datang semuanya orang gila, maka tidak sah. Atau sibian, anak kecil belum baligh. Karena ibarat atau setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh anak kecil tidak dihisab oleh syariat, tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita terima penyaksian anak kecil dalam hal nikah, harus orang yang sudah baligh. Kemudian syarat berikutnya adalah al-adalah, adalah orang tersebut adalah orang yang adil. Yang dimaksud dengan adil seperti yang kita jelaskan pada kajian kita yang lalu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang tidak pernah membunuh, orang yang tidak pernah minum minuman keras, orang yang tidak pernah berzina, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Atau orang tersebut tidak menetapi dosa kecil. Kalau orang tersebut sering sekali melakukan dosa kecil, maka tidak sah menjadi saksi. Tapi dalam hal ini, ulama mengatakan al-adalah walau zahiran. Yani, syaratnya adalah adil meskipun dalam zahirnya saja cukup. Tidak mesti kita harus koreksi sedetail mungkin. Ini siapa ini? Ini siapa ini orangnya? Apakah orang adil apa enggak? Enggak usah. Yang penting secara zahir orang itu adalah orang yang baik cukup. Tidak perlu kita harus koreksi, harus tanya sana sini, enggak perlu. Ya, jadi memang adil tapi sekedar adil zahir. Kalau bisa ya, saksinya adalah orang yang benar-benar adil, misalnya orang yang bisa dipercaya atau seorang alim, orang kiai, orang soleh, maka lebih baik. Kalau enggak ada ya, orang-orang yang ada di kampung yang adil secara zahir. Adil secara lahir. Kemudian syarat seorang saksi adalah orang tersebut bukan orang yang tuli, harus orang yang bisa mendengar. Karena kalau orang tuli, dia tidak bisa mendengar akad nikah yang diucapkan oleh wali atau yang diucapkan oleh calon suami. Maka disyaratkan orang yang menghadiri atau orang yang menjadi saksi dalam akad nikah adalah orang yang tidak tuli, bisa mendengar, juga bisa melihat. Jadi ini adalah syarat daripada orang yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah. Terus dalam hal ini disunahkan untuk minta ridho daripada pengantin perempuan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Yani isyhad ala ridho zaujah memang tidak wajib tapi sunnah. Kalau Anda misalnya meminta atau menawari anak putri Anda untuk nikah, maka kalau dia setuju lebih baik di sana didatangkan dua orang saksi yang menyaksikan bahwasanya dia memang setuju dan ridho dengan dikawinkan dengan calon suaminya tersebut. Tapi tidak wajib, tapi sekedar apa namanya sunnah ya, sekedar untuk sunnah untuk berhati-hati. Ini adalah syarat daripada seorang yang bisa menjadi saksi dalam akad nikah. Saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah harus Islam, harus orang laki-laki, terus berakal dan baligh, terus adil meskipun secara zahir, kemudian harus bisa mendengar dan bisa melihat. Kemudian untuk berikutnya, Imam Abi Suja mengatakan wa awlal wulati al-abu summal jaddu abul ab summal akhulil ab wal ummu summal akhulil ab summal ibnul akhli ab summal ummu summal ummi ya summal ibnul akhli ab summal ammu summa ibnuhu ala hadha tertib ya. Masalah ini adalah masalah urutan daripada orang-orang yang berhak untuk menjadi wali nikah ya, untuk menjadi wali nikah seperti yang saya sebutkan kemarin bahwasanya orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah secara urutan ya, secara urutan adalah bapak adalah yang dahulu, yang paling berhak untuk menjadi wali adalah bapak, kemudian jad bapaknya bapak, kemudian akhun syaqiq saudara laki-laki yang sekandung, kemudian ahli ab saudara laki-laki yang sebapak, kemudian ibnul akh syaqiq anak laki-laki daripada saudara laki-laki sekandung, kemudian ibnul akhli ab anak laki-laki daripada saudara laki-laki sebapak, kemudian al am syaqiq paman yang sebapak dan seibu ya, artinya saudara bapak yang kandung, kemudian am syaqiq am minal ab saudara bapak yang sebapak dengan bapak, kemudian ibnu am syaqiq dan ibnu am li'ab. Kemudian kalau tidak ada semuanya wali-wali yang saya sebutkan ini, maka kemudian hakim ya, hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, seperti dalam hadis as-sultanu waliyyu man la waliya lahu, hakim adalah wali daripada orang yang tidak punya wali. Kalau seorang perempuan ingin menikah terus tidak menemukan wali-wali yang saya sebutkan tadi, maka dia bisa minta hakim untuk mengawinkannya dengan orang yang dia, yang sekufu dengan dia. Kemudian setelah menyebutkan urutan wali, beliau mengatakan wala yajuzu ayyu sarriha bi khidbati mu'taddah, dan tidak diperbolehkan untuk meminang atau melamar perempuan yang dalam keadaan iddah dengan secara jelas terang-terangan. Wa yajuzu ayyu arridu nikahaha, dan boleh ngelamar tapi dengan tidak terang-terangan. Qabla qidail iddah, sebelum habisnya iddah. Ini adalah mengenai masalah khidbah atau mengenai masalah ngelamar ya, hukum daripada ngelamar atau meminang. Belum kita jelaskan bahwasanya, kemarin telah kita jelaskan bahwasanya bila seseorang ada keinginan kuat untuk kawin. Kalau misalnya Anda ada keinginan untuk menikah, maka yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda mencari calon istri Anda. Maka Anda tengok sana sini kanan kiri, siapa perempuan yang cocok untuk Anda ambil atau Anda jadikan sebagai istri. Jika Anda sudah ada keinginan kuat, dalam hati Anda sudah ada calon yang Anda inginkan, maka yang Anda lakukan sekarang adalah apa? Melihat dia. Dan seperti yang kita jelaskan, yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan dilihat. Dilihat ya. Setelah dilihat, kok ternyata cocok, cantiknya juga sudah sip misalnya, sudah cocok dengan dia, maka sekarang tinggal apa? Tinggal istikharah. Apakah anak ini cocok atau tidak dengan misalnya tanya sana sini, apakah anak ini akhlaknya baik apa tidak. Ya, seperti yang kita jelaskan dulu, seorang perempuan itu dinikahi karena empat hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, seorang perempuan itu dinikahi karena ada empat hal yang diinginkan, misalnya ya. Lima liha wali jamaliha wali hisa wali hasabiha. Kemudian fadfar bidatiddin taribat yadak. Maka memang seorang perempuan itu yang menjadi sifat-sifat yang menjadi tolak ukur ya, atau menjadi ukuran untuk nikahnya seorang laki-laki, atau bisa dilihat seorang laki-laki itu kawin seorang perempuan karena hartanya atau karena kecantikannya atau karena nasabnya. Tapi Rasulullah mengatakan fadfar bidatiddin, pilihlah orang yang agamanya kuat, yang akhlaknya baik, taribat yadak, maka kamu akan bahagia. Maka dalam hal ini kalau dia sudah punya pilihan dan sudah dilihat sudah bagus, kemudian tanya sana sini akhlaknya bagaimana, orang tuanya bagaimana, kalau sudah setuju dia, maka tinggal dia istikharah. Kalau istikharah hasilnya sudah baik, baru dia yang dilakukan adalah ngelamar sekarang. Nah, ngelamar. Ngelamar ini bagaimana ya? Ngelamar maka kapan kita ngelamar itu? Kapan? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sudah ada kemauan, sudah dilihat sifat-sifatnya, dilihat semuanya dan sudah cocok, sudah diistikharai baik, maka sekarang ngelamar. Ngelamar ini kalau yang dilamar ini adalah masih kosong, artinya perawan masih kosong, belum bersuami dan belum ada yang ngelamar, maka dia boleh ngelamar perempuan tersebut dengan cara tasrih atau ta'rid, dengan cara jelas terang-terangan saya ingin nikah dengan kamu, atau dengan cara ta'rid, misalnya kamu sangat cantik, banyak orang yang kenal atau suka dengan kamu, misalnya boleh. Tapi kalau ya orang yang akan dilamar ini orang yang dalam keadaan iddah, baru selesai diceraikan oleh suaminya, masih dalam keadaan iddah, atau baru ditinggal mati oleh suaminya, maka ngelamar tidak boleh dengan cara jelas-jelasan saya akan kawin dengan kamu, tidak boleh. Boleh dengan cara semeran atau dengan cara tidak jelas, tidak secara langsung. Biasanya dengan mengatakan banyak orang laki-laki yang senang dengan kamu, atau mengatakan kamu adalah perempuan yang cantik, banyak yang senang, misalnya, maka boleh. Dalam hal ini, inilah yang diterangkan oleh Imam Abu Suja dengan mengatakan wala yajuzu ayyu sarriha bi khidbati mu'taddatin, yang tidak boleh seandainya di sana ada orang perempuan yang masih dalam status iddah untuk kita lamar dengan cara terang-terangan, tidak boleh. Wa yajuzu ayyu arridha nikahaha, tapi boleh kalau memang dengan cara ta'rid, dengan cara tidak langsung, tidak jelas, tidak terang-terangan. Qabla inqida'i iddatiha. Di sini Al-Qur'an telah menjelaskan dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha alaikum fima arattum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jadi kalau dalam keadaan masih iddah, maka cara melamarnya adalah dengan cara ta'arid, tidak dengan cara terang-terangan. Kemudian haram bagi orang laki-laki untuk melamar seorang perempuan yang mana perempuan ini berstatus istri orang lain, tidak diperbolehkan, haram. Begitu juga haram seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan yang mana perempuan ini adalah sudah dilamar oleh orang lain. Ya, sudah dilamar orang lain, maka haram Anda untuk melamarnya karena sudah dilamar orang lain. Nunggu kalau orang tersebut sudah ditolak misalnya, maka sekarang boleh Anda lamar karena sudah tidak ada yang ngelamar lagi. Dan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan tasrih di sini adalah jelas-jelasan. Seperti perkataan fuqaha, uridu an ang ungkihaka, uridu an atazawwajuka misalnya, atazawwajuki maaf ya, uridu an atazawwajuki, uridu an angkuhki misalnya. Saya ingin nikah dengan kamu, saya dengan kami dengan kamu. Ini adalah tasrih. Adapun untuk ta'arid adalah memakai lafad, ta'arid ini adalah memakai lafad yang mana lafad ini tidak jelas dalam arti nikah. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi adalah kamu cantik, banyak orang yang senang dengan kamu. Namanya khidbah dengan ta'rid. Kemudian, ya, jika seseorang melamar anak gadis Anda, ya, jika seseorang melamar anak gadis Anda, maka tentunya Anda tidak langsung untuk menerima begitu saja. Tapi Anda melihat apakah orang yang ngelamar tersebut cocok atau tidak. Tanya sana sini bagaimana akhlaknya anak ini yang ngelamar, bagaimana keadaannya, siapa saja temannya, itu perlu ditanyakan. Dan bagi orang yang diminta penjelasan, kalau misalnya Anda ditanya seseorang, Pak Haji, saya ingin tahu bagaimana sih akhlaknya si Zaid itu, sekarang Zaid ini mau ngelamar anak saya. Maka bagi orang yang diminta keterangan seperti ini, atau diistisyarahi seperti ini, maka dia boleh menjelaskan sifat-sifat daripada orang yang ngelamar tersebut secara terbuka. Jangan sampai ditutupi. Jangan sampai berbohong. Kalau misalnya cukup dengan mengatakan jangan sampai terima lamaran ya, anak itu adalah anaknya tidak bagus misalnya. Kalau memang orang tuanya perempuan atau orang tuanya anak gadis tersebut cukup dengan omongan seperti ini, maka Anda tidak usah menjelaskan lebih lebar lagi. Kalau memang Anda adalah orang yang dipercaya ya. Terus ditanya, saya tanya kepada Bapak Haji, ini si Zaid ini mau ngelamar anak saya ingin tahu apakah dia orang baik atau tidak, apakah dia itu pantas jadi suami anak saya atau tidak. Maka kalau seandainya cukup dengan mengatakan, jangan Anda kawinkan, anak itu tidak baik, maka kalau yang bertanya bapaknya anak perempuan tersebut sudah cukup dengan omongan seperti ini, maka Anda tidak usah menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi kalau tidak cukup, dia ingin rincian, maka Anda boleh menjelaskan lebih dalam lagi. Misalnya, kenapa kok tidak boleh? Anda jelaskan, anak ini adalah akhlaknya tidak baik, anak ini itu sering minum-minuman keras, anak ini misalnya sholatnya tidak tepat waktu misalnya, ya, tidak pernah jamaah, tidak pernah sholat di masjid, senengannya itu gini misalnya. Maka boleh Anda jelaskan secara gamblang agar orang yang agar dia bisa pasti apakah menolak lamaran anak laki-laki tersebut atau menerimanya ya. Dan dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya seorang sahabiyah yaitu Fatimah binti Qais ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahwasanya dia dilamar oleh Muawiyah dan dilamar oleh Abu Jaham. Mana yang dia terima? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Muawiyata bin Abi Sufyan wa Abu Jahmin khotobani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin fala yadu'u aslahu an atiqihi. Wa amma Muawiyatu fasu'lukun la malalahu. Ankihi Usamata bin Zaidin. Fakarihtuhu. Thumma qala ankihi Usamata. Fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan waqtabattu. Jadi Fatimah binti Qais ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta musyawarah dengan Rasulullah. Dengan mengatakan, Rasulullah, saya ini dilamar sama Muawiyah dan Abu Jaham. Siapa yang harus saya terima lamarannya mereka berdua ini? Siapa yang harus saya terima? Maka ketika diajak musyawarah seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Muawiyata bin Abi Sufyan amma Abu Jahmin fala yad'u asau ala atiqihi." Adapun Abu Jahal, maka dia itu orang yang tidak pernah meletakkan asahu, tongkat dia di atas bahu. Ini para ulama mentafsiri ada dua tafsiran yang dimaksud dengan la yad'u asahu ala atiqihi. Ini ada yang mengatakan bahwasanya Abu Jahmin ini selalu bepergian, tidak pernah di rumah. Ada yang mengatakan Abu Jaham ini sering memukul istri, maka sudah jangan kamu terima lamarannya. Amma Muawiyah tu fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah su'luk, fakir, orang fakir, tidak punya harta. Kemudian Rasulullah mengatakan, ankihi Usama bin Zaid. Sudah kalau begitu, kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Fakarihtuhu, kemudian saya tidak senang dengan apa yang dipilihkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, ankihi, antis, wahai Fatimah, kawin saja dengan Usama bin Zaid. Fanakahtuhu, kemudian saya terima, saya minta Usama untuk mengawini saya. Faja'allahu fi khairan, kemudian dia mengatakan, perempuan mengatakan bahwasanya apa yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menjadikan dalam pilihan tersebut banyak kebaikan. Wa tabattu, dan saya beruntung. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau Anda diajak musyawarah oleh orang lain, apakah saya menerima lamaran anak ini apa tidak? Diminta musyawarah, bagaimana pendapat Anda? Maka Anda katakanlah kepada orang tersebut apa yang Anda tahu. Misalnya Anda mengatakan anak ini tidak bagus, ini akhlaknya kayak gini, anak ini tidak bagus misalnya. Kalau Anda punya pilihan, kenapa kok tidak Anda kawinkan dengan si fulan itu loh, akhlaknya bagus anaknya, terus sudah mapan. Itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Fatimah binti Qais ini minta pendapat beliau, apakah saya terima lamarannya Abu Jaham atau Abu Sufyan. Kata Rasulullah, jangan terima dua-duanya karena ada sifat seperti ini. Tapi kamu kawin saja dengan Usama karena dia orang yang baik. Nah, ini berarti jadi orang yang diajak musyawarah untuk dalam hal menerima lamaran ini bisa memberikan penjelasan yang sedetail mungkin. Kalau memang orang yang melamar itu tidak baik, maka Anda bisa menunjukkan pilihan orang yang menurut Anda baik. Kemudian disunatkan ya, bagi seorang bapak ya, bagi orang yang mempunyai anak gadis, disunatkan bagi dia untuk menawarkan putrinya kepada orang atau kepada pemuda yang dia anggap baik. Kalau misalnya Anda melihat pemuda yang Anda anggap baik, pemuda yang istiqomah, yang akhlaknya baik, juga ibadahnya juga baik juga, maka Anda bisa menawarkan putri Anda kepada orang tersebut. Misalnya Anda lihat Zaid ini adalah orang yang baik. Orangnya baik, akhlaknya baik, terus juga orangnya istiqomah, agamanya baik. Terus dia orang sudah mapan misalnya, maka Anda bisa menawarkan bagaimana Zaid, kalau kamu saya kawinkan dengan anak saya. Ini boleh dan disunahkan ya, untuk menawarkan anak kita, anak perempuan kita kepada orang yang kita anggap baik, orang soleh misalnya, orang yang bertakwa. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wasalam. Nabi Syu'aib menawarkan putrinya kepada Nabi Musa ketika itu, ketika Nabi Musa membantu ya kedua putri beliau untuk memberikan minum kepada kambing-kambing. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dengan firman Allah, "Qalat ikhdahuma ya abadista'jirhu, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, qala inni uridu an unqihaka ihdabnatay hataini ala an ta'juruni samaniya khijaj, fa in aslamta 'ashran faman indik, wa ma uridu illa an asyqa 'alaika, wa ma uridu an asyqa 'alaika." Satajuduni insyaallah minas salihin. Nabi Syu'aib ketika itu menawarkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk dikawinkan. Ini berarti disunahkan bagi seorang bapak untuk menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan orang soleh yang dianggap baik. Begitu juga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menawarkan putri beliau yaitu Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha ketika meninggal oleh suami beliau. Maka Ummul Mukminin Hafsah sama abah beliau, sama bapak beliau Sayyidina Umar, ditawarkan kepada sahabat-sahabat, ditawarkan kepada Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman baru ditinggal meninggal oleh istri beliau Ummu Kulthum, sehingga ditawarkan oleh istri beliau Ruqayyah ya, Ruqayyah. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Umar ketika itu masih sedih. Masih tidak bisa ngomong apa-apa. Sehingga beliau memaklumi. Akhirnya beliau tawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak menanggapi sama sekali tawaran Sayyidina Umar. Kemudian ketika itu Sayyidina Umar agak kecewa. Maka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini menawarkan siapa anak saya Hafsah kepada Utsman, dan dia masih sedih tidak bisa menerima lamaran saya, dan saya tawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak bisa menerima. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambung, sudah kalau gitu saya akan mengawinkan Utsman dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada Utsman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawinkan Sayyidina Utsman dengan putri beliau yaitu Ummu Kulsum, dan melamar Hafsah untuk dirinya beliau sendiri. Kemudian sahabat Abu Bakar Sahabat Umar masih ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Ummul Mukminin Khafsah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Abu Bakar baru menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari beliau bahwasanya beliau sudah kepingin melamar Sayyidina Khafsah untuk meringankan kesedihan Sayyidina Khafsah dan kesedihan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi intinya sunnah bagi seorang bapak yang mempunyai anak gadis untuk menawarkan putrinya kepada orang yang dianggap baik, yang soleh, yang agamanya baik dan akhlaknya baik, yang bisa yang bertanggung jawab ya. Itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan diikrari atau disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam acara ngelamar atau meminang ya, kalau seorang laki-laki datang ke keluarga seorang perempuan atau keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk meminang putrinya, maka disunahkan dalam lamaran tersebut ya, sebelum memulai bicara mengenai pokok bahasan yaitu lamaran, disunahkan untuk membaca bismillah ya, atau membaca alhamdulillah, karena dalam hadis qulu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta au fa huwa abtar, maka disunahkan ketika kita sebelum mengungkapkan tujuan kita yang asli untuk melamar putri bapak tersebut, kita membaca bismillah alhamdulillah kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau kemudian kalau bisa membaca khutbah untuk meminang, yaitu khutbah yang biasanya disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab beliau, seperti yang disebutkan oleh Imam Khatib Syirbini dalam kitabnya Mulya Mukhtaj. Beliau menyebutkan lafadz yang diucapkan, yang sunnah untuk diucapkan bagi orang yang meminang, baik orang itu adalah calon suami sendiri atau dia mengutus orang lain atau keluarganya, pokoknya sebelum mengungkapkan tujuan yang asli untuk melamar dengan ittiba dengan salaf, dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu ittaqullahu ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kemudian setelah itu dengan mengatakan wahai Bapak Fulan, Bapak Abdul Karim, kedatangan kita ke Bapak pada malam hari ini atau pada siang hari ini tujuannya adalah untuk ngelamar putri Bapak yang namanya Fulan Fulan Fulan. Kami lamar, kami jodohkan dengan putra saya yang namanya Muhammad Fulan-Fulan. Itu adalah cara daripada untuk mengkhidbah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Begitu juga, sebagai orang tua putri, orang tua anak gadis tersebut yang dilamar tadi, sebelum menjawab lamaran ini juga disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai pihak bapak daripada putri saya tidak bisa menjawab lamaran bapak langsung, tapi kami minta untuk diberi waktu selama 3 hari untuk istikharah. Jadi kalau memang masih butuh istikharah, kalau memang sudah cocok dan sudah tahu dan sudah diistikharah, ya, maka langsung kami terima lamarnya. Ini adalah cara yang disebutkan oleh para ulama dalam acara pinangan lamaran. Bagaimana caranya seorang laki-laki ngelamar, apa yang harus diucapkan, begitu juga bagaimana cara menerima lamaran dan apa yang diucapkan oleh bapak seorang gadis ketika menerima lamaran. Semuanya itu telah ditentukan atau telah diajarkan dan ditulis di kitab-kitab oleh para ulama kita yang terdahulu. Nah, makanya ini semuanya adalah tapi bukan wajib ya, bukan wajib, cuma sunnah untuk melakukan hal tersebut. Jadi datang ramah tamah, kemudian sebelum mengungkapkan tujuan pokok membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, kemudian membaca doa-doa tadi, kemudian mengucapkan tujuan aslinya yaitu melamar, kemudian sebelum menjawab membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian kalau sudah klop dan setuju lamaran tersebutnya, dia mengucapkan kami terima, kalau enggak ya Anda bisa minta waktu untuk berpikir. Ini adalah cara acara pinangan dalam akad nikah. Dan dengan habisnya kita terangkan cara pinangan ini, habis juga kajian kita untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Di sini ada sebuah pertanyaan ya dari seorang pendengar setia kita yaitu Mas Ahmad yang bunyinya, saya minta mohon penjelasan hukum memakai cadar. Apakah seorang wanita yang memakai cadar diharuskan melepas cadarnya saat kita mau melamar? Terima kasih. Cadar ya, cadar ini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah seorang perempuan wajib menutup mukanya berdasarkan muka itu adalah aurat yang harus ditutupi atau tidak? Lah menurut pendapatnya ulama Malikiyah dan kebanyakan ulama Syafi'iyah Al-Qudama, ya, ulama Syafi'iyah yang Qudama mengatakan bahwasanya muka bukan termasuk aurat, maka boleh dibuka. Ya, jadi tidak wajib bagi seorang perempuan untuk memakai cadar. Untuk memakai cadar menurut ulama Malikiyah, juga ulama kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin termasuk Imam Nawawi dan Imam Haromen, terus Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, juga Imam Abu Muhammad Al-Juwayni, abahnya Imam Haromen, mengatakan muka termasuk aurat dan wajib untuk ditutup. Maka dalam hal ini, kalau Anda mau pakai cadar, ya silahkan pakai cadar. Kalau tidak mau pakai cadar, ya tidak apa-apa. Yang penting kepalanya tertutup, pakai jilbab biasa sudah cukup. Sudah cukup, tidak harus pakai cadar. Lah untuk ngelamar, saat ngelamar, melihat calon istri, jadi Anda itu kapan waktu ngelihat itu? Ngelihat itu sebelum ngelamar. Jadi sebelum Anda datang untuk ngelamar, itu Anda boleh, kalau sudah ada keinginan yang kuat untuk ngelamar, Anda boleh untuk melihat perempuan tersebut. Yang dilihat adalah wajah dan kedua tapak tangan. Tidak boleh lebih dari itu. Dan boleh diulangi satu kali, dua kali, tiga kali kalau memang belum puas. Kalau sudah puas, maka sudah. Kalau memang misalnya empat kali sudah puas dan sudah cukup, maka tidak boleh melihat yang kelima kali. Dan seperti yang kita katakan tadi, kita terangkan beberapa waktu yang lalu mengenai hukumun nadhar untuk melihat perempuan ini ya. Kalau takut fitnah, maka haram melihat perempuan. Meskipun wajah haram, takut fitnah. Kalau tidak takut fitnah, maka di sini ada perbedaan pendapat seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak takut fitnah, maka kebanyakan ulama mengatakan makruh. Tidak ada fitnah dan tidak ada keperluan, makruh. Kalau ada keperluan tidak apa-apa. Misalnya jual beli atau yang lainnya ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan melihat seorang perempuan wajahnya, ini makruh menurut kebanyakan ulama. Dan menurut ulama yang lain hukumnya haram. Meskipun tidak takut fitnah. Maka silahkan Anda kalau memang. Jadi karena kalau tidak ada keperluan untuk apa kita melihat perempuan. Kalau ada keperluan tidak apa-apa. Anda kiranya cukup. Tapi kalau Anda melihat, tidak pernah melihat perempuan itu sama sekali, terus Anda lihat ketika Anda ngelamar, ya tidak apa-apa juga. Juga disunahkan seorang perempuan untuk melihat laki-laki yang mau melamar dia. Sunnah. Fa'innahu, apa kata Rasulullah SAW, akhra ayu'dama bainakuma, lebih bisa melanggengkan ya pernikahan di antara laki-laki dan perempuan tersebut ya, karena sudah saling mengenal. Dan perlu diketahui bahwasanya lamaran ini kalau sudah selesai dan diterima, bukan berarti kok semuanya boleh. Jadi meskipun lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan, tapi masih tidak boleh bertemu. Dalam arti tidak boleh, khulwat tidak boleh. Jadi jangan sampai salah persepsi atau salah penafsiran, mentang-mentang sudah diterima lamarannya, terus boleh seenak jendiri, enggak. Meskipun lamarannya sudah diterima, tetap hukum daripada wanita tersebut adalah wanita ajnabiyah. Termasuk wanita ajnabiyah. Tidak boleh berkhulwat sama dia. Dua-duaan tidak aneh. Seandainya Anda sebagai laki-laki main kepada tunangan Anda, maka ketika main harus ditemani perempuan tersebut, harus ditemani oleh mahramnya. Sehingga tidak terjadi khulwat. Ya, tidak terjadi perduaan. Jangan sampai kok orang sekarang atau orang tua sekarang mentang-mentang sudah dilamar misalnya, terus kalau calonnya atau orang yang ngelamar tersebut datang ke rumahnya terus dibiarkan berdua-dua, tidak boleh. Harus di sana harus ada mahram. Tidak boleh dibiarkan berdua-duaan dan tidak boleh dibawa keluar. Karena itu menyalahi aturan, ya. Jadi perlu diketahui, meskipun sudah dilamar, selagi belum ada ucapan qabiltu nikahaha, maka perempuan yang dilamar tersebut masih berstatus perempuan ajnabiyah. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang kita bisa kita kaji dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu wa taala ay yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.